Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan insyaallah pada sesi yang kedua ini. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya dakwah ilallah, dakwah sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal, itu tidak boleh dilakukan dengan sembarang. Tidak boleh dilakukan tanpa ada aturan, karena ini ibadah. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bahwasanya ada contoh tauladan bagi seorang untuk berdakwah kepada Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya telah dibimbing, diberi contoh tauladan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim sebagai dalil dari apa yang kita sebutkan. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam bagi kalian semuanya uswatun hasanah, tauladan yang baik. Jadi tauladan yang baik, tauladan yang terbaik ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Karena di dalam ayat ini Allah menyebutkan secara mutlak, luas, mencakup segala sesuatu, tidak dibatasi dengan tauladan Nabi pada perkara tertentu. Allah tidak mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam adalah tauladan yang terbaik dalam berkeluarga misalnya, kan tidak dibatasi. Atau tauladan yang baik dalam bertetangga, tidak dibatasi. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam adalah tauladan yang baik dalam segala hal. Tauladan yang baik dalam berakidah, kita mentauladani akidah Rasul alaihi salatu wassalam. Tauladan yang baik dalam beribadah, semua jenis ibadah, salat, Nabi adalah tauladan yang terbaik. Makanya Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam ibadah haji, beliau alaihi salatu wassalam adalah tauladan yang terbaik. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku manasik, ibadah haji kalian. Ya, termasuk di dalam berdakwah, dakwah ilallah azza wa jal. Nabi alaihi salatu wasallam adalah teladan yang terbaik. 23 tahun Nabi alaihi salatu wasallam menekuni pekerjaan ini, dakwah ilallah, dengan berbagai macam lika-likunya, dengan berbagai macam halangan dan gangguan yang menghadapi Nabi alaihi salatu wasallam. Berbagai macam jenis manusia juga dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dari orang yang bodohnya sampai orang yang cerdasnya, dari orang Arabnya sampai orang yang bukan Arabnya, dari laki-lakinya, dari wanitanya, dari orang tuanya dan anak-anaknya. Berbagai macam jenis manusia, hatta al-majnun, sampai bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang yang kurang akalnya, ada. Sehingga jangan ragu-ragu bahwasanya di dalam diri Nabi alaihi salatu wasallam ada teladan yang terbaik dalam segala hal, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam mendidik, dalam dakwah ilallah. Dan kalau ada yang bertanya, bagaimana agar dakwah kita itu menjadi indah? Jawabannya tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau dakwah kita ini ingin menjadi indah, kalau dakwah kita ini ingin menjadi baik, kalau dakwah kita ini ingin diterima oleh Allah Azza wa Jal, di samping tadi ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, dan ini juga dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, hendaknya kita meniru, mencontoh, mentauladani bagaimana dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Harus sepakat ini, tidak boleh tawar-menawar. Ya. Kalau ingin dakwah kita indah, lihat dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun orang sekian banyak, yakni manusia misalnya mayoritas di sebuah negeri, menganggap bahwasanya dakwah ini adalah terbaik, namun ternyata menyelisihi dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam, baik atau tidak? Tidak, walaupun semua orang mengatakan, oh ini mayoritasnya seperti ini. Ya. Ada sebuah kelompok dakwah misalnya mendakwahkan kepada sebuah pemikiran yang semuanya menerima, semuanya sepakat, kebanyakan manusia. Namun ternyata itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah kita katakan itu sebagai satu keindahan? Apa jawabannya? Tidak. Ya. Ini patokan penting. Ya. Patokan penting. Semua misalnya menganggap bahwasanya dakwah yang indah adalah dengan demonstrasi misalnya. Misalnya mayoritas orang seperti itu misalnya. Ya. Anda di satu kampung hanya 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 6, menyerukan dakwah. Ya. Bagaimana bermuamalah dengan walatul umur, berdakwah kepada mereka wulatul umur dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya muamalah kita dengan wulatul umur itu sudah diatur, berdakwah kepada mereka juga sudah diatur. Thayyib. Mana yang menjadi patokan keindahan itu? Apakah banyaknya orang atau al-haq yang diikuti? Apa jawabannya? Al-haq yang diikuti, ad-dalil, al-kitab was sunnah. Dalam segala hal, dalam metode dakwah, dalam cara dakwah, semuanya tanpa kecuali. Dan itulah yang diajarkan, dibimbingkan oleh para ulama kita. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, itulah madhab saya, walaupun menyelisih ucapan saya. Karena ucapan saya dibangun di atas ijtihad, dan ijtihad itu bisa salah, bisa benar. Kemudian di belakang hari ketahuan ucapan saya, kata Imam Syafi'i atau yang lain, menyelisihi sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih, maka madhab saya bukan yang saya ucapkan, tetapi madhab saya adalah apa yang telah sahih dari siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Sehingga kewajiban kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Jika kita ingin di dalam dakwah kita ini semuanya, dan antum semuanya seperti telah kita sebutkan di depan adalah duat, da'i, sesuai dengan apa? Kadarnya masing-masing. Sesuai dengan kadarnya. Jangan kita bicara yang kita tidak tahu. Sesuatu yang jelas, sesuatu yang kita tahu, yakin di atas dalil, itulah yang kita dakwahkan. Kita semuanya ini punya tanggung jawab di dalam dakwah, sehingga kita wajib untuk mengerti bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah agar dakwah itu menjadi apa? Indah. Iya. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh duat ilallah, oleh para dai, orang yang menyeru kebenaran, menyeru al-haq. Harus ada akhlak-akhlak yang dimiliki sebagaimana diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar dakwahnya menjadi mubarakah, agar dakwahnya itu menjadi indah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan itu semuanya ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagiannya sudah kita sebut tadi di atas. Yang pertama yaitu al-ikhlasu lillahi azza wajal. Dan kita cukupkan dengan apa yang telah kita sebut tadi di atas. Ikhlas di dalam berdakwah ilallah. Ini dasar yang harus dimiliki oleh setiap duat ilallah. Dan ini akhlak yang dilihat oleh Allah azza wajal. Dan ketika orang memiliki keikhlasan, maka yang berikutnya mudah. Seperti misalnya ada kesabaran, harus ada. Kalau ikhlas saja tidak, bagaimana mungkin akan sabar? Uang yang dia cari dunia, sementara dunia tidak dia dapatkan, ya tidak mungkin sabar. Yang dicari dunia. Tapi kalau yang dicari ridhonya Allah azza wajal, dia tidak dapat dunia, tidak masalah. Dicela manusia, tidak masalah. Ya, diusir manusia tidak masalah, dilempari batu oleh manusia tidak masalah, sabar, karena memang dasarnya adalah apa tadi? Ikhlas lillahi azza wajal. Ya. Dinasihati orang karena memang salah, ya sudah, menerima nasihat. Saya diberi nasihat walaupun oleh murid saya, walaupun oleh orang yang mungkin belajar saja tidak banyak belajar, tapi ngerti kalau saya salah, saya dinasihati. Walhamdulillah dapat nasihat, mudah menerima nasihat. Kenapa? Karena dasarnya apa tadi? Ikhlas. Ikhlas itu dasar dalam dakwah ilallah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara akhlak seorang duat, seorang dai ilallah adalah al-qudwatul hasanah. Qudwah hasanah, memberikan tauladan yang baik. Ya. Jadi seorang dai, seorang yang menyeru kebaikan, ya, yang lebih pantas untuk melakukan kebaikan itu pertama kali adalah dia sendiri. Dia memerintahkan sholat pada waktunya, dia juga lakukan itu. Dia memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, ya tentunya dia harus mentauhidkan Allah azza wa jalla. Dia memerintahkan manusia untuk berbuat baik, berbuat baik. Contoh teladan. Dan ini sangat-sangat menjadikan dakwah itu menjadi indah. Wallahi demi Allah. Orang-orang melihat Nabi alaihi salatu wassalam, dakwah Nabi alaihi salatu wassalam yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Wal khulafa urasidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika manusia melihat bagaimana diri-diri Nabi atau diri Nabi alaihi salatu wasallam dan diri-diri para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka melihat ternyata sosok-sosok itu adalah sosok-sosok yang memberikan qudwah hasanah. Teladan yang baik. Dan cukuplah tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai persaksian, sudah. Persaksian dari Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah. Nabi mengatakan sesuatu, Nabi yang sudah melakukan. Dan telah memberikan contoh. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para sahabat. Sampai para ulama ketika membahas di dalam usul fikih, ya, ketika membahas tentang pengertian sunnah, sunnah itu adalah suatu amalan yang jika dilakukan itu apa? Berpahala. Jika ditinggalkan apa? Ya, tidak berdosa. Dan para ulama mengatakan bagi Nabi alaihi salatu wasalam, perkara yang sunnah pun itu bagi beliau wajib untuk dilakukan. Wajib dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sampai umat itu tahu. Karena beliau punya kewajiban untuk tabligh. Untuk apa namanya? Ya, menyampaikan kepada umat. Bagi beliau wajib untuk menyampaikan. Bagi beliau wajib untuk memberikan contoh. Alaihi salatu wasalam. Wabillahi taufiq. Sholat sunnah, qobliyah, dan sunnah. Beliau yang paling pertama memberikan contoh. Beliau yang paling pertama memberikan tauladan. Wabillahi taufiq. Semuanya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, perkara yang sangat penting. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan juga memberikan peringatan yang keras, tegas kepada orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Maka sudah sepantasnya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, seorang duat ilallah, seorang da'i adalah orang yang pertama kali berusaha untuk melakukannya. Iya. Walaupun dari sini bukan berarti wah nek nyungrung lakoni aku ora bakal ngajak wong, nah, jangan. Wong aku sing lakoni sing haram ya aku ora bakal ngelarang wong, ya jangan juga. Nanti kumpul dua kejelekan di situ. Ya, baik. Misalnya ada seorang yang dia punya niatan untuk dia bisa apa namanya berpuasa Senin, Kamis, Senin, tapi dia belum melakukan. Ada orang yang bertanya, Pak, bagaimana hukum puasa Senin, Kamis? Diem, tidak jawab, gedek-gedek namanya. Ditanya, lu kamu kok enggak jawab? Bukan kamu tahu ilmunya. Saya enggak mau nyampaikan, wong saya juga belum apa? Ngamalkan. Ya tidak seperti itu. Ya. Di satu sisi kita diperintahkan untuk melakukan apa yang kita sampaikan kepada manusia. Namun di sisi yang lain jangan sampai syaitan membisiki kepada kita, kamu jangan berdakwah, kamu jangan larang orang, kamu jangan perintah orang, karena kamu sendiri masih melakukan, karena kamu sendiri belum konsekuen. Jangan. Dia seorang maling misalnya. Punya anak, anaknya belajar maling. Kira-kira sang bapak gimana? Ayo nak, maling aja kamu. Atau gimana? Enggak, seorang bapak walaupun maling akan mengajarkan anaknya untuk tidak jadi apa? Maling. Ojo jadi maling, ojo koyo bapak. Kan seperti itu. Apakah kemudian dibiarkan anaknya melakukan kejelekan? Dia akan terkumpul padanya dua kejelekan sekaligus. Satu dosa karena dia apa namanya melakukan sesuatu yang dia atau mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukan. Ya. Sisi yang lain dia berdosa karena tidak apa namanya ya, mendakwahkan. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang pertama yang perlu kita apa namanya perhatikan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita. Ya, mengajak manusia kepada kebaikan dan kita berusaha untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan sebaik-baik tauladan, sebaik-baik contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini yang pertama sangat penting. Di antara akhlak tadi. Yang ketiga, setelah ikhlas dan setelah qudwah hasanah, yang ketiga adalah ar-rifqu wal-linu fid da'wati ilallah. Kelembutan di dalam kita berdakwah ilallah. Lembut di dalam berdakwah. Al-aslu fid da'wati ilallah huwa hadha, huwa rifq wal-lin. Asal di dalam kita berdakwah adalah rifq, kelembutan. Al-lin. Dan kalau seorang mengiringi dakwahnya dengan kelembutan, maka dakwahnya itu akan indah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam juga mengiringi dakwah beliau dengan kelembutan. Lembut bukan berarti tidak tegas. Nanti akan dibahas juga yang seperti ini insyaallah. Nabi alaihi salatu wassalam dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah azza wajal. Bagaimana beliau memiliki sifat lembut di dalam dakwah, sehingga memberikan pengaruh manusia mendekat kepada beliau, manusia mau menerima dakwah beliau. Yani pendekatan kepada manusia, pendekatan kepada masyarakat dengan penuh kelembutan, luar biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allahu Azza wa Jal mengatakan dalam ayat ini, karena rahmat dari Allah kepadamu, karena rahmat Rabbmu wahai Nabi, engkau menjadi orang yang lembut kepada mereka. Ya, kok tidak ada lagi anak-anak di depan nih ya? Takut ditanya mungkin ya. Ganti semua ini, siap yang gede-gede dengan sepuspu ini. Baik, mohon maaf ini Nabi ya. Mana ini anak-anak? Ya. Ganti suasana. Ya. Dulu Khalid bin Walid. Ya kan, pasukannya sedikit sebenarnya, ya kan. Ya. Tapi beliau punya strategi, punya strategi perang. Jadi pasukan yang di belakang diposisikan di mana? Di depan. Yang di depan diposisikan belakang. Kemudian yang di belakang suruh apa namanya? Bagaimana agar debu itu apa namanya? Ya ke atas keterbangan. Sehingga musuh kaget. Loh, ini orang baru. Bantuan dari mana? Di belakang banyak debu, datang pasukan banyak. Nah, ya. Mungkin antum demikian ya. Jadi wah ge ustate ge perlu ben tambah semangat, ganti pemain ya kan. Ya, kan. Ini orang dari mana ini namanya? Padahal ya tadi sama saja, cuman tadi posisinya di mana? Di belakang namanya. Barangkali. Baik. Kembali kepada pembahasan. Ya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam, beliau dipuji oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang lembut, yang dengan kelembutan ini menjadikan orang mendekat kepada beliau, ya. Suka kepada beliau, ya. Mau mendengarkan beliau. Sampai Allah mengatakan, walau kunta fawwan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau adalah orang yang kaku, keras hati, kasar, niscaya manusia akan lari dari sekitar kamu. Jadi termasuk diantara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ini, kelembutan ini. Dikatakan dalam ayat ini, Rasul SAW sebagai orang yang lembut kepada mereka. Mereka ini bersifat umum, lintalahum, lembut kepada mereka. Umum dalam arti, baik itu orang tua atau orang kecil, anak kecil, lembut Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan orang yang keras, kaku, kasar. Sampai kepada anak-anak pun, bahkan kepada hewan pun, Nabi alaihi salatu wassalam memiliki kasih sayang, rahmah. Iya. Tentunya lebih pantas lagi memberikan rahmah kepada orang yang jahil, orang yang belum tahu, orang yang baru saja masuk Islam, orang yang belum mengerti. Iya. Jangan disikapi orang yang jahil, orang yang baru masuk Islam seperti orang munafikin. Seperti ketika sedang perang. Bukan seperti itu. Nabi alaihi salatu wasallam pernah suatu saat berjalan. Berjalan melewati sebuah kebun. Ini kebun orang Ansor seingat saya. Tiba-tiba didatangi oleh seekor unta yang sangat kurus. Saking kurusnya punggungnya dan perutnya hampir bersatu. Bisa dibayangkan? Saya juga tidak bisa membayangkan. Perut artinya kempes gitu lah, kurus. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Siapa yang memiliki ini? Unta itu mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, menangis unta itu. Ya, hewan enggak punya akal tapi punya perasaan. Mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini juga dalil mukjizat bagi Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengetahui bahasa hewan. Ya. Tahu. Ya, di saat-saat yang Allah kehendaki. Tahu mengadu tentang apa yang diperlakukan oleh tuannya kepada dirinya. Maka Nabi mencari siapa yang punya ini. Datanglah seorang pemuda kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi berpesan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu jadikan hewan ini hanya diambil apa? Tenaganya saja. Kemudian kamu sia-siakan seperti ini. Orang yang demikian rahmat kepada hayawan, kepada hewan ini, apakah tidak lebih rahmat kepada manusia? Luar biasa kelembutan beliau, rahmat beliau. Ya. Iya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini salah satu murid beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Anas bin Malik itu beliau tinggal bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam umur yang masih muda, 8 tahun atau 10 tahun. Dalam riwayat 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Tinggal bersama Nabi ketika beliau pertama kali datang ke Madinah hijrah, selama kurang lebih berarti 10 tahun tinggal bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Selama mendampingi Nabi, selama menjadi khadim, pembantunya Nabi alaihi salatu wasallam, belum pernah kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berucap kasar kepada Anas bin Malik. Belum pernah memukul kepada Anas bin Malik, belum pernah beliau kasar kepada beliau. Anas bin Malik luar biasa. Sampai pun Anas bin Malik melakukan sebuah kesalahan. Anak-anak. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tugas kepada Anas bin Malik. Sebuah tugas. Anas bin Malik mengatakan, iya saya siap. Pergilah Anas bin Malik. Ingin dan mau melaksanakan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan Anas bin Malik ketemu dengan rombongan anak-anak yang sedang main. Maka ikut berhenti di situ. Ikut berhenti. Ya, tertarik dengan anak-anak yang sedang main-main. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam menunggu, menanti. Mana Anas bin Malik? Nabi berjalan, kelihatan Anas bin Malik sedang apa? Ya, sedang bersama anak-anak yang lain. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tanpa sepengetahuan Anas bin Malik, Rasul memeluk dari belakang. Memeluk dari belakang, ya. Kemudian ya, ternyata kok Rasul ini namanya. Rasul hanya mengatakan, wahai Anas, kamu siap tidak melaksanakan tugas ini? Ya, ya, ya Rasulullah, siap. Langsung melanjutkan perjalanan. Ya, kira-kira kalau orang tidak punya sifat apa namanya kelembutan, apa yang terjadi namanya? Perintah anaknya untuk memberikan apa namanya garam misalnya kan? Nasi tanpa garam ya, nasi tanpa garam. Sayur tanpa garam kan tidak enak namanya. Sudah sang ibu ngudek, gendi anakku ora teko-teko ya kan. Mana ini anakku namanya? Dicari lagi main, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Ya. Sambil membawa solet ya kan. Bocah orang, wah, mungkin bisa jadi. Ya namanya orang enggak punya kontrol ya kadang seperti itu. Nah, buah hatinya dipukul dengan apa? Solet namanya. Gimana coba namanya? Ini hanya contoh saja. Artinya mbok-mbok saya dan antum menghadapi kasus yang seperti ini. Anak kita, kita utus, kita ternyata yang namanya anak-anak terkadang di tengah jalan tertarik melihat. Ya, anak-anak bermain, ikut bermain. Kelembutan yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, kelembutan itu pun juga sangat tampak ketika beliau berhadapan dengan orang-orang yang jahil. Sangat tampak sekali dengan orang-orang yang jahil. Kisah ini insya Allah tidak akan lepas dari ingatan antum semuanya. Kisah seorang badui, seorang akrabi yang datang ke masjid. Ya. Ternyata di masjid malah mencari tempat untuk apa? Kencing. Ya. Masjid ini loh, bukan sembarang masjid. Bukan masjid as-salam. Ini masjid as-salam ya. Masjid As-Salam, ya betul. Ini Masjid Nabawi yang sholat di situ 1000 kali lipat, dan yang ada di situ para sahabat dan Nabi alaihi wasallam ketika itu di dalam masjid. Ya ini luar biasa ini. Badu ini masuk ke dalam masjid, tengok kanan, tengok kiri, ternyata mencari tempat untuk apa? Kencing. Langsung mojok nyari salah satu tempat di masjid. Sudahlah badui. Segera menurunkan posisi, siap posisi untuk apa namanya? Ya. Ya orang mau kencing kan ma'ruf, tahu, ketahuan kan, ya kan. Ketahuan. Semua orang tahu, sahabat tahu mau kencing ini namanya. Ya. Jahil, ini orang jahil ini namanya. Orang jahil. Maka sebagian sahabat ada yang sudah siap-siap untuk menariknya, sudah ada yang berteriak untuk apa namanya melarangnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat, dan dia mengajari juga bagaimana thariqatu dakwah terutama kepada orang-orang model yang seperti itu. Nabi mengatakan, "Da'uhu la tuzrimu." Biarkan dia. Jangan kalian tarik, jangan kalian paksa keluar, biarkan dia da'uh. Biarkan dia selesai. Mungkin ada yang bertanya, lu kemungkaran kok di apa namanya? Biarkan, tunggu dulu. Apakah Nabi membiarkan kemungkaran? Tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang justru kita ambil dari kisah ini adalah kelembutan yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam, arifku wallinu dari Nabi alaihi salatu wasallam terutama kepada orang-orang yang seperti ini. Ya. Orang-orang yang jahil, tidak tahu ilmu, dibiarkan sampai selesai kencing. Karena di hadapan Nabi ada pelajaran penting. Di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam ada dua madharrah, ada dua dharar yang semuanya dharar. Ya. Kalau dibiarkan kencing ya berarti dharar. Kalau ditarik dari situ juga apa? Dharar. Tidak ada pilihan yang ketiga. Hanya dua pilihan, membiarkan dia kencing atau menarik dia keluar dari apa? Masjid. Ada pilihan yang ketiga enggak? Hah? Ada yang ketiga tidak, Mas? Apa? Enggak ada. Ya. Enggak ada pilihan yang ketiga. Enggak ada yang ketiga, mesti salah satu harus ditempuh. Kalau tidak dibiarkan, ya sampai selesai kencing atau kemudian ditarik keluar. Dan ternyata di antara dua dharar itu yang paling ringan adalah membiarkan dia apa? Kencing. Karena kalau ditarik madharatnya akan tambah banyak, tambah besar. Kalau orang ini kencing di situ sudah madharatnya hanya satu saja, yaitu kencing najis itu terkumpul di situ. Nah, apalagi lantai Masjid Nabawi itu ya seperti tanah saja, tanah pasir meresap langsung di situ saja kencingnya. Iya. Tapi beda kejadiannya, beda kondisinya kalau orang ini ditarik. Madharatnya banyak sekali. Satu, ya, kencing itu bukan hanya di satu tempat saja, ya. Mungkin melebar ke seluruh apa namanya? Ya, masjid. Apalagi kalau muter 360 derajat. Seru sudah muter. Iya. Satu, mengenai masjid lebih luas. Yang kedua, bisa jadi mengenai pakaian-pakaian orang yang melarang dan menariknya. Apa tidak lebih berat lagi? Orang-orang yang menarik keluar, kena kencing juga. Kemudian yang ketiga, mengenai pakaian dan badan orang ini yang kencing. Yang tadinya badannya tidak kena, kemudian pakaiannya tidak kena, menjadi kena badan dan pakaiannya. Ini sudah tiga. Belum lagi yang keempat, tentunya akan lebih memboroskan air untuk apa? Mensucikan masjid, untuk mensuci orang-orang ini, pakaian-pakaiannya. Ya, boros lagi air, apalagi air zaman itu, di negeri itu, mahal. Ya. Belum lagi madharat yang lain, yaitu apa namanya, menjadikan ya, orang ini mungkin marah dan tidak mau menerima dakwah, bisa jadi. Bisa jadi tak mau menerima dakwah. Ya. Dengan sebab itu. Ya. Madharat yang keenam, kalaupun seandainya orang ini bisa menahan kencingnya, dia tahan kencingnya, menahan kencing itu madharat juga. Ya. Ada orang yang masuk rumah sakit opname gara-gara madharat. Apa? Gara-gara menjaga apa namanya? Menahan kencingnya. Seorang cerita kepada saya, dia safar naik mobil, saya tahan kencingnya, saya tahan, sampai rumah. Bukan ke rumah. tapi ditambahi ke rumah sakit seminggu apa namanya opnam, karena menahan apa kencing, mabarot lagi. Sekian banyak mabarot ini ditolak dengan melaksanakan dan melakukan, memilih salah satu yang pahit, yaitu mengambil mabarot yang paling kecil. Kemudian setelah itu Nabi tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Tadi yang para sahabat ingin melakukan cara yang kurang pas, diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi ilmu bagi kita. Rasul mengingatkan sebagian kemungkaran yang ada tadi. Cara yang kurang pas. Kemudian kemungkaran berikutnya, najis yang ada di apa? Di masjid. Tidak dibiarkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ambillah satu ember air, siramkan. Kemungkaran berikutnya hilang, yaitu najis itu hilang sudah. Berikutnya, orang ini melakukan kesalahan, tidak dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dinasehati dengan cara yang lembut. Orang badu ini dinasehati oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya masjid itu bukan untuk yang seperti ini. Ya, masjid itu untuk zikir, untuk berdoa, untuk sholat. Ya. Ternyata sangat berkesan. Toib, coba, kemungkaran-kemungkaran ini semuanya diselesaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan penuh hikmah, penuh kelembutan. Sampai badui ini menyaksikan semua kejadian ini, dan para sahabat pun mengambil pelajaran itu, dan para ulama sesudahnya juga mengambil pelajaran dari kisah ini. Ya, termasuk kita di sini juga mengambil beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Badui ini mengambil sebuah pelajaran yang sangat mengesankan hidupnya, bahwasanya Nabi SAW adalah sesosok orang yang sangat lembut, sampai kemudian membawa dia untuk berdoa yang doanya juga salah. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan selain kami berdua jangan engkau rahmati, ya Allah. Ini sudah ta'addi fit du'a, kebablasan dungane ini namanya. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, yang lain jangan, ya Allah. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini kemungkaran lagi, tidak dibiarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya fulan, janganlah engkau membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas. Ya, enggak benar doa seperti ini. Ikhwati rahiman rahimakumullah, ini pelajaran penting. Maka antum, kita sebagai du'at ilallah azza wa jalla harus memiliki sifat ini, rifq wal lin, dalam dakwah, di dalam pendidikan, di dalam kita memberikan nasihat kepada anak, di dalam mendidik anak-anak kita, ya, anak-anak kaum muslimin, anak-anak ahlu sunnati wal jamaah, dan juga masyarakat secara umum. Dekati mereka dengan penuh kelembutan, ya, dengan ucapan kita yang baik, dengan akhlak kita yang baik, lembut kepada mereka. Terlebih orang-orang yang jahil. Ya. Ada sebuah kisah yang barangkali, atau beberapa kisah di sini, ini kejadian betul. Ada seorang datang di sebuah pengajian ahlu sunnah wal jamaah. Orang ini penuh dengan tato sudah, tato penuh. Jadi kayak pakai pakaian batik barangkali, tato semuanya. Datang, ya, lihat kayak gini, banyak sekali ikhwan, ya, baik, banyak yang sedang ngaji. Ternyata dia punya hajat, ada sesuatu masalah yang sedang dia pikirkan. Ya. Masuklah ke arah masjid. Ya. Wah, ikhwan-ikhwan melihatnya agak aneh, ini orang kok pakai apa namanya, ya, tato seperti itu, datang ke sini ke pengajian ada apa? Nah, mungkin ada yang takut dan seterusnya. Apalagi ketika mendekat ke masjid, dia tanya, mana kiainya? Wah, nyari kiainya lagi. Ya. Akhirnya salah seorang ikhwan, ya, berinisiatif berdiri. Nah, ikhwan yang kekar langsung diajak salaman. Kenceng. Ya, ada apa? Nah, ya. Saya mau cari Pak Kiai. Oh, Pak Kiai, di sini ada Pak Kiai, adanya Ustaz. Nah. Ya. Oke, betul apa? Ada apa? Nah. Akhirnya dibawa ke Ustaz. Nah. Salah seorang asatidah kita. Di bawah, ya, kemudian masuk, duduk, ah ini Pak Ustadz, ya, bukan Kiai panggilnya, Ustadz. Akhirnya duduk di hadapan Ustadz tadi, ya, sudah penuh dengan apa namanya, tato tadi. Pak Ustadz, nah, saya punya masalah, nah, saya sudah datang kemana-mana, ke pondok-pondok, tanya ke Kiai ini, ke Kiai itu, semuanya jawabannya tidak ada yang melegakan, tidak ada yang melegakan. Apa pertanyaannya Pak Ustadz? Saya ini kan tatonya banyak sekali. Sholat saya sah atau tidak? Ternyata itu yang dia tanyakan. Semua yang ditanya jawabannya tidak sah. Jadi semua yang ditanya kiai dan seterusnya, jawabannya sama, tidak sah sholatnya, percuma gue sholat, orang ditompo. Subhanallah, ternyata mendapat jawaban yang memang itulah yang hak. Jawabannya ya. Orang sudah seperti ini, bagaimana mau diapakan nih tato ini? Kamu sholat pada Allah Azza wa Jal, berusaha untuk semaksimal mungkin sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, insyaallah subhanahu wa taala akan menerimanya. Wabillahi taufik. Ternyata jawaban itu membuat dia lega. Dan sebab itu pula dia kemudian bersemangat ngaji bersama dengan kita. Bahkan keluarganya ini ternyata kebanyakannya adalah orang-orang yang masih Hindu, masuk Islam juga. Diajak sama dia ini. Ya subhanallah. Apa kira-kira pendapat antum ketika orang ini ketika datang, orang jahil, kelihatan jahil, kemudian langsung diusir. Jangan di sini kamu. Apalagi dilihat satu persatu tatonya, dipendelii dari atas sampai bawah. Didatangkan ihwan-ihwan yang kekar-kekar, diusir. Bahaya ini mencari kiai, mau diapakan? Tunggu dulu, isbiru, sabar, lembut. Ada orang datang di tengah-tengah majelis kita, orang asing, ya ini tidak dikenal, sambut dengan baik, ucapkan salam. Jangan dibiarkan duduk termenung sendiri, dibiarkan kayak orang terkena penyakit kusta, tidak ada yang mendekat, tidak ada. Na'udzubillah min dzalik, yang seperti ini tidak benar. Dalam sebuah majelis misalnya ada ibu-ibu ummahat sudah memakai apa namanya hijab dan seterusnya, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu tidak pakai hijab misalnya, kepingin ngaji tidak pakai hijab, datang pakai baju kembang-kembang misalnya kan, kemudian pakai wangi-wangi dan seterusnya namanya. Apakah kemudian merupakan hikmah orang yang belum tahu seperti ini kemudian dibiarkan mojok sendiri? Alangkah indahnya seandainya semuanya datang merangkul, dari mana bu, kok bisa kesini? Seperti itu seharusnya. Bukan kemudian malah haram yang seperti ini. Tahu, dia juga tahu haram. Masa kamu pakai, tidak pakai kerudung ini, pakai wangi-wangian lagi, haram, finar, di neraka. Wah, subhanallah. Ya, subhanallah. Bukan seperti itu. Hati-hati, ini yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita yang apa namanya berpakaian tapi telanjang, ya kamu ini. Kasiat, ariat. Bingung kasiat apa, ariat apa. Orang baru tahu ngaji, sambut dengan baik. Contoh yang seperti ini banyak ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka kelembutan ini termasuk akhlak yang harus dimiliki oleh setiap du'at ilallah, dan antum punya tanggung jawab. Ada sebagian dai yang punya pemikiran yang ngawur namanya. Dia punya teori seperti ini. Kalau belum diusir bukan ahlus sunnah. Jadi kalau diusir berarti ini ahlus sunnah yang kokoh. Jadi mang dai ini setiap ngaji di masjid diusir, setiap pindah ke masjid diusir. Wah, ini tanda saya adalah seorang ahlu sunnah, salafi murni sejati. Karena setiap saya ngaji di masjid diusir. Ya, bagaimana tidak diusir? Setiap menyampaikan tidak hikmah, kasar, keras, kaku. Dan ini terucap kalimat ini. Apakah seperti ini kaedahnya? Kalau belum diusir berarti belum apa? Ahlu sunnah. Tidak seperti itu. Justru kita ingin agar manusia mendengar, duduk, mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam, belajar akidah yang sahih. Masyarakat butuh. Perlu untuk mereka mengerti, mendengarkan Al-Haq dengan cara yang baik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Namun di sini ada satu hal yang juga perlu diingatkan, bahwasanya yang namanya kelembutan itu bukan berarti kemudian tidak ada apa yang disebut di dalam apa prinsip ahlus sunnah wal jamaah, apa yang disebut sebagai tahdzir, ya. Memberikan peringatan. Nabi alaihi salatu wasallam ada saatnya beliau tegas keras. Maka kalau kita lihat para ulama rahimahumullah, asal pada dakwah mereka adalah kelembutan. Tetapi di saat diperlukan adanya syiddah. Diperlukan adanya apa? Syiddah. Memakai syiddah. Wabillahi taufiq. Kita peringatkan kemungkaran-kemungkaran yang membahayakan. Harus diingatkan umat ini. Jangankan perkara yang membahayakan akidah, jangankan perkara yang membahayakan agama, perkara yang membahayakan dunia saja kita memberikan peringatan kepada anak-anak kita. Ya, misalnya ada seorang yang memiliki penyakit yang dikatakan penyakit itu menular, tentunya biidnillahi azza wajal. Dalam masalahnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada seorang yang memiliki penyakit yang dikatakan menular, kusta macam-macam, ya kan. Kita punya anak yang selalu main dengan dia. Tentunya kita akan mengatakan, Leo jo bareng karo kae. Nah, jangan dekat-dekat dengan dia. Loh, ada apa, Pak? Dia penyakitan. Nah, nanti kamu kena. Bismillah azawajal. Ini. Ya. Atau misalnya ada seorang yang punya kebiasaan mencuri, ucapannya kotor, dusta. Nah, bukan masalah agama, tapi dia hanya kebiasaan dusta. Tentu anak kita akan kita katakan, kamu jangan main-main sama fulan. Kamu jangan bareng sama dia. Bahaya. Nanti ucapanmu ikut kasar, ucapanmu ikut dusta. Kira-kira apa pendapat antum? Apakah apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah yang dilakukan oleh para sahabat? Apakah yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka memberikan peringatan kepada buku tertentu yang penuh dengan apa namanya? Ya, kemungkaran, dan orangnya sudah meninggal berhadapan dengan Nabi alaihi salatu wasallam pada hari kiamat. Karena saya tidak membela sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, lebih baik saya berhadapan dengan orang-orang ini namanya. Saya katakan fulan kadza, pendusta, fulan ini demi menjaga, membela hadis apa? Nabi alaihi salatu wasallam. Sepakat para ulama tentang wajibnya ini. Ada orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Hatta di Indonesia ada orang yang mengaku sebagai nabi apa? Palsu. Hati-hati kamu dengan fulan Ahmad Musaddiq, fulan yang mengakui sebagai apa? Nabi seterusnya. Bahaya ini. Pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran kufur. Ya. Orang yang mengatakan dirinya sebagai nabi, wah sudah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW saja ini termasuk bentuk kekufuran. Karena Nabi telah mengatakan ana khatamun nabiyyin, saya penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Orang yang mengatakan seperti ini saja sudah bentuk kekufuran, apalagi mengaku sebagai apa? Nabi. Ya. Kita peringatkan manusia, apakah ini bentuk sesuatu yang haram? Ya. Wah, kamu ini akhlaknya kok kasar sekali. Kamu kok membicarakan orang? Ya. Ya. Bukan. Justru ini bentuk kasih sayang. Ya. Nah, urusan dunia saja kita beri peringatan, apalagi orang-orang yang seperti ini membahayakan umat ini. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang kedua. Di antara akhlak dan adab seorang duat agar dakwah itu menjadi indah adalah dakwah dengan apa namanya? Kelembutan. Lin, rifq. Ya. Tapi yang namanya lin dan rifq itu bukan berarti terus tadi menyalahkan prinsip di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ini prinsip Nabi alaihi salatu wasalam memberikan peringatan kepada manusia dari tokoh-tokoh yang sesat, dari pemikiran-pemikiran yang sesat, dari buku-buku yang sesat, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan seterusnya. Justru ini bentuk kasih sayang dan kelembutan kepada umat ini dan juga kepada sang pelaku ya, kesesatan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Di antara akhlak yang lain dari akhlak-akhlak duat ila Allah azza wa jal adalah at-tawadhu, sifat tawadhu. Tawadhu lawan dari tawadhu apa? Al-kibr, sombong. Ya. Dan sifat kesombongan ini adalah sifat yang berbahaya bagi seorang dai. Kesombongan ada dua macam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang di dalam hatinya kesombongan walaupun seberat dzarrah. Walaupun seberat apa? Dzarrah. Kemudian para sahabat ada yang bertanya, ya, takut para sahabat itu. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang sombong, walaupun kesombongan itu hanya seberat dzarrah. Takut sudah para sahabat. Sampai kemudian di antara mereka ada yang bertanya, kalau pakai pakaian yang bagus ini sombong atau tidak? Pakai sandal yang bagus sombong atau tidak? Sampai bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ada yang suka seandainya pakaiannya hasan, bagus. Suka seandainya sandalnya juga bagus. Apakah yang seperti ini termasuk kesombongan ya Rasulullah? Pakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak. Tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Allah mencintai orang yang seperti ini, menampakkan asar, menampakkan asar dari nikmat Allah azza wa jal. Wong dia diberi kekayaan dan seterusnya kok pakai baju yang lusuh compang camping, seakan-akan dia orang yang apa? Miskin. Oh, enggak bisa ini namanya. Bukan seperti itu yang namanya apa namanya zuhud, bukan seperti itu namanya. Kalau dia bisa mampu pakai pakaian yang mutawasit, tidak menunjukkan apa namanya namanya pakaian yang bagus, jamil, sandal yang bagus, dicintai oleh Allah azza wajalla. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, kesombongan itu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah yang pertama sombong di hadapan al-haq, yaitu menolak al-haq, dan sombong yang kedua yaitu ghamtun nas, meremehkan apa? Manusia. Jadi kalau seorang dai ilallah selamat dari sifat ini, kemudian menggantinya, berusaha menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu, maka ini adalah bentuk keindahan. Sekali lagi, toladan yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat tawadhu, jauh dari ujub, jauh dari kesombongan, tidak pernah meremehkan manusia. Tidak pernah. Sampai beliau duduk dengan para budak, duduk dengan orang-orang miskin, betul-betul duduk bersama dengan orang-orang miskin, budak. Ya. Duduk dengan Bilal bin Rabah, duduk dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum, duduk dengan semuanya orang-orang fakir, miskin. Ya. Kalau orang-orang yang punya kesombongan enggak bisa duduk dengan itu, dengan mereka enggak bisa. Sampai orang-orang Quraisy datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Muhammad, aku tidak sudi untuk duduk dengan kamu. Kenapa? Karena engkau ini duduknya dengan mereka ini, para budak-budak ini. Kalau engkau mau kami duduk dengan engkau, tolong budak-budak itu diusir. Ya, beri waktu khusus untuk kami. Beri waktu khusus untuk kami. Biarkan mereka pergi, nanti kami duduk dengan kamu. Agar orang Arab semuanya melihat kedudukan kita. Kami tidak mau duduk dengan mereka, para budak-budak itu. Orang-orang miskin-miskin itu. Ya. Tayyib. Kemudian turun firman Allah, dilarang yang seperti itu. Tidak boleh. Rasul diperintahkan untuk sabar bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah di siang atau di sore dan pagi hari. Bersama mereka ini. Ya. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu bisa mencintai orang-orang miskin. Ini doanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini juga termasuk diantara sesuatu yang menjadikan dakwah itu indah. Ya. Ya. Sebagian orang karena kesombongannya tidak mau datang sholat berjamaah. Limadha? Kenapa? Karena saya harus berdempetan, menyenggol kaki saya dengan kaki tukang becak. Saya tidak mau berdempetan kaki saya dengan kaki para buruh yang kasar. kaki saya halus, wangi, pakai lotion. Nah, masa harus nempel dengan kaki yang penuh dengan rangen? Nah, pas, tahu rangen ya? Ini orang sombong bisa seperti itu. Sampai mau melakukan sholat wajib pun tidak mau dia sholat di masjid. Ba'dun nas, sebagian manusia. Karena kesombongan itu. Apalagi duat seorang dai, dan antum semuanya punya tanggung jawab itu. Orang yang fakir dekat, orang yang kaya juga demikian, baik semuanya, tawadhu. Dan biasanya kalau kita dekat dengan orang miskin, itu lebih mudah untuk seorang ikhlas kepada Allah. Karena kalau kita membantu orang miskin, biasanya tidak ada harapan untuk mendapatkan apa? Balasan. Tidak ada. Coba antum berjalan, tiba-tiba di tengah jalan ada orang yang kakinya buntung, kemudian buta mata, kemudian sambil ngedeng kayak gini, atau bawa apa namanya tempat seperti ini, nah, antum kasihkan uang 10 ribu atau 100 ribu, bahkan kira-kira pernah tidak terbayang nanti setelah ini bapak-bapak ini datang ke rumah saya bawa sate? Kan tidak. Antum memberikan sudah, lupa sudah. Ikhlas lillah azza wajalla. Tapi beda kalau kita memberikan kepada orang kaya, ya, membantu mereka. Kadang terselip dalam apa namanya hati ini. Ya, ya mungkin nanti kalau pas saya kesusahan saya juga akan mendapatkan apa? Bantuan. Ya. Jadi di antara hikmah ya, bergaul dengan orang-orang miskin adalah ini. Termasuk juga bentuk tadi yang namanya tawadhu adalah tidak meremehkan manusia. Sombong adalah meremehkan apa? Manusia. Termasuk bentuk kesombongan adalah batarul haq, menolak al-haq. Terkadang kita mendapatkan tadi ya, nasihat dari murid kita. Kita sudah punya murid banyak, kemudian kita punya kesalahan, dinasihati sesuatu yang hak ini, Ustaz antum salah. Ya, antum padahal sudah baik caranya murid ini memberikan nasihat di saat orang tidak banyak. Ustaz antum salah, hadis yang antum sampaikan itu palsu, tidak benar. Nah, oh iya, nah. Ya. Sebagian orang kalau ada kesombongan tidak mau menerima itu. Masa anak kemarin sore nasihati saya? Ya. Ada model-model yang seperti ini orang-orang yang sombong. Ya. Adapun orang-orang yang dia tawadhu, lillahi azza wajal, tawadhu, maka dia akan menerima al-haq itu. Menerima nasihat itu, apalagi tadi orang tadi ikhlas di dalam dia beribadah kepada Allah, dalam dakwah ilallah, dinasihati akan menerima masukan tadi. Ya. Seperti kisah Imam Malik rahimahullah, kisahnya Imam Malik. Imam Malik pernah suatu saat beliau menyampaikan sebuah permasalahan, ditanya oleh salah seorang hadirin. Majelis beliau itu luar biasa, penuh di Masjid Nabawi. Ada yang tanya, wahai Imam Malik, apa pendapat engkau tentang menyela-nyela jari ketika apa namanya wudhu? Kata Imam Malik, saya tidak tahu ada hadis masalah ini, saya tidak tahu. Setahu saya tidak ada. Didengar oleh banyak orang. Di antara yang hadir, murid beliau, ya, memiliki hadis yang menyebutkan Nabi menyela-nyelai jari kaki dan tangan ketika apa? Berwudhu. Menunggu semuanya sudah pulang, sudah sepi, datang dia kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, nah, ya, saya memiliki hadis tentang masalah tadi yang ditanyakan. Imam Malik mengatakan, apa hadisnya? Kemudian dia mengatakan, hadasani fulan, an fulan, an fulan, an fulan, disebutkan hadisnya. Kata Imam Malik, ada hasan, hadis ini hasan, hadis ini sahih. Ya. Berarti jawaban Imam Malik tadi benar atau salah? Ya, salah. Ya. Keesokan harinya ketika orang sudah kumpul, disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah tentang apa yang beliau kemarin terucap ternyata tidak sesuai dengan dalil, beliau sampaikan dalilnya. Beliau mengambil dari muridnya. Tawadhu yang luar biasa yang seperti ini. Ya. Jadi kalau model-model seorang dai tidak mau menerima al-haq nasihat, ini tidak indah yang seperti ini. Contoh yang terbaik adalah Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang sangat tawadhu. Ya. Orang yang sangat tawadhu. Beliau ingin apa saja sebenarnya bisa. Ingin apa saja bisa. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam tidur di atas tikar. Bangun pundak beliau ada bekas-bekas tikar. padahal seorang yang sangat mulia. Sampai sebagian sahabat menangis melihat kondisi Nabi yang seperti itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau mau, engkau perintahkan sahabat-sahabatmu untuk menyiapkan kasur yang tebal, ya, tempat tidur yang enak, akan langsung dilakukan ya Rasulullah. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karaqibin istawalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Aku dengan dunia itu ibarat seorang penunggang kuda yang melakukan safar. Kemudian capek di tengah jalan, panas di tengah jalan, kemudian beristirahat di bawah pohon. Istawalla tahta syajarah. Kalau sudah sembuh capeknya, sumarah, kemudian pergi lagi melanjutkan perjalanan. Saya di dunia seperti itu. Tawadhu beliau alaihi salatu wasalam, tidur di atas tikar. Beliau sebenarnya apa saja bisa kalau beliau mau. Ya. Yakni perintah sahabat semuanya akan siap sudah. Ya. Tetapi demikianlah Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau memakai kendaraan yang paling mewah pun bisa. Bisa. Tetapi beliau naik di atas himar pun beliau lakukan. Naik di atas himar itu kendaraan yang paling paling jelek ketika itu. Itu himar, enggak ada yang lebih jelek. Ya. Yang bisa buat kendaraan ya paling jeleknya ini himar. Himar itu hewan yang subhanallah, nah, sudah suaranya seperti orang penyakit asma, ngatnik-ngatnik. Ini himar, ya. Jalannya juga tidak kenceng, ya. Ya. Kemudian kalau dia mati jadi bangke, karena daging himar itu haram, ya. Tidak ada istilahnya kemudian himar sakit dijual laku, itu tidak ada namanya. Ya. Kalau himar sakit sekarat dijual, itu sama saja orang nampani himar untuk mati di tempatnya dan mengubur setelahnya, karena himar itu tidak apa namanya, tidak halal. Beda kalau kambing, sapi, ya. Sapi sekarat dijual laku enggak? Laku enggak sapi sekarat? Masih laku, diambil dagingnya. Kambing sekarat laku, kambing sakit ambil meninggal dunia, ya, tidak bisa, laku juga. Tapi himar, himar sakit enggak ada yang mau namanya. Karena mati pun sudah kubur, dagingnya haram, ya. Suaranya juga seperti itu. Nah, ya. Ya. Nabi berkendaraan dengan himar. Barangkali ya. Kalau sekarang dites, ya, kita ini misalnya biasa naik Innova atau Pajero, tau Pajero ya, nah, panas jabat jeru, namanya kan. Ya, Pajero asli, namanya. Kemudian tiba-tiba ya, disuruh naik motor si Pitung, ya, belum tentu mau, betul, nah, belum tentu mau. Nah. Ya, biasa AC ya, dan seterusnya tiba-tiba harus naik itu namanya. Ya, harus ganti hijab, nah. Yang kalau mobil-mobil bagus itu power apa? Steering. Kalau ini power supir, nah. Power supir yang betul-betul powerful ini namanya. Nah. Enggak mau dia namanya. Ya. Yani Nabi alaihi salatu wasalam, beliau sallallahu alaihi wasallam punya ketawaduan yang luar biasa. Tawadu kepada makhluk, tidak meremehkan makhluk, tawadhu terhadap al-haq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini diantara apa namanya akhlak. Ini akhlak yang berapa tadi? Yang keempat, ya, atau ketiga? Keempat ya. Pertama ikhlas, kedua qudwah hasanah, yang ketiga kelembutan, yang keempat apa tadi? Taib, tawadhu. Saya sebutkan beberapa lagi yang lain, walaupun dalam bentuk ringkas. Nah, di antara akhlak yang juga perlu untuk diperhatikan adalah apa yang disebut dengan musyawarah, tasyawur. Ini termasuk akhlak yang indah, tasyawur. Tasyawur, musyawarah. Jangan Anda menjadi seorang da'i, karpi sendiri. Yeah. Saya sebagai seorang da'i, antum sebagai seorang da'i, pokoknya yang benar mesti aku. Ya, perkara teknis sing bener ya aku. Ya. Ya. Nek ora kaya jalanku, teoriku ora. Nah. Ya. Mungkin ada yang seperti itu. Ndak kalau ndak saya. Nah. Semua keputusan sendiri semua. Nah. Coba kita obati kalau itu ada pada diri kita. Sekarang ditanya dan mari kita jawab bersama. Saya, Anda dengan Nabi alaihi salatu wasalam lebih baik mana? Enggak perlu dijawab. Kok dibandingkan ora bener ya kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak bisa dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Nabi alaihi salatu wasallam khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Khalil, kekasih Allah. Sekian keutamaan beliau miliki. Beliau mendapatkan derajat yang paling tinggi di sorga. Ya, wahyu selalu turun kepada beliau. Didatangi oleh malaikat Jibril siang dan malam. Ya. Mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Azza wa Jal. Terus semuanya ini ada pada beliau. Tetapi beliau menampakkan sebuah akhlak yang sangat mulia. At-tasyawur, musyawarah. Ini kalau kita pikir luar biasa, Ikhwan. Luar biasa ini. Ya. Mana yang lebih tawadhu dari ini? Termasuk bentuk ketawadhuan di satu sisi. Ya. Di sisi yang lain ini juga termasuk adab dan akhlak bagi seorang du'at. Ilallah. Tasyawur. Ya. Mau perang Uhud, dikumpulkan para sahabat. Ini apa yang harus kita lakukan ini? Ya. Apakah kita akan menghadapi mereka, musuh-musuh ini, di dalam kota Madinah, dan menjadikan kota Madinah sebagai benteng, atau kita keluar dari kota Madinah menuju Uhud? Musyawarah. Ketika perang Ahzab, di mana para kufar, orang-orang musyrikin Arab, dan semua sekutu-sekutunya bersatu padu untuk menuju Madinah, untuk membumi hanguskan kota Madinah beserta isinya, termasuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Semuanya sudah kumpul, sudah ini berita sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sudah ini pasukan Ahzab siap-siap berangkat. Sahabat tidak banyak, kota Madinah kecil ketika itu, ya. Nabi alaihi salatu wasalam panggil para sahabat-sahabat beliau, bermusyawarah. Musuh akan datang. Luar biasa. Kondisi ketika itu paceklik. Kondisi ketika itu musim dingin. Kondisi ketika itu rasa takut yang luar biasa. Kekhawatiran. Musuh sudah kumpul. Musuh sudah bergerak. Genting ketika itu. Nabi SAW bermusyawarah. Ada usulan ini, usulan itu. Datang usulan dari seorang yang bukan Arab. Dan dia bekas budak. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan Nabi, tidak bisa dibandingkan dan tidak boleh dibandingkan. Ya. Nah, Salman Al-Farisi mengajukan sebuah usul yang ternyata diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Mungkin Nabi pun punya usul, tapi apakah kemudian beliau mengedepankan usul beliau? Ya. Kalau memang ternyata ada usulan yang lebih baik, ini kaitannya musyawarah di sini. Dan setelah itu tentunya didukung oleh wahyu Allah Azza wa Jal. Ya. Salman mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat parit? Ya. Kota Madinah itu kondisi geografisnya, ya, sebagiannya dua sisi dipenuhi dengan semacam bukit cadas itu. Jadi tidak mungkin lewat dari sisi ini. Sisi yang lain penuh dengan pohon korma, kebun korma yang lebar, luas. Tidak mungkin musuh juga lewat sini. Satu-satunya jalan, ya jalan di depan kita ini. Tidak ada bukit cadas, tidak ada tanaman kebun, kosong sudah. Mesti musuh lewat sini, tidak mungkin tidak. Bagaimana kalau tempat ini kita buat parit? Buat benteng, tapi bentengnya bentuknya apa? Parit. Paritnya itu bukan parit seperti biasa. Bukan seperti got yang kecil. Ya, tentunya parit yang bisa menghalangi kuda melompat. Ya. Parit yang bisa menghalangi orang untuk turun bisa naik lagi. Jadi harus membuat parit yang kalau orang turun tidak bisa apa? Naik. Kalau kuda lewat tidak bisa apa? Melompat. Ini kira-kira berapa ini dalamnya, Mas? Kalau 2 meter antum masih bisa naik? Hah? Masih bisa ya 2 meter ya? Ya apalagi ada orangnya satu buah naik lagi bisa. Ini dalam sudah. Dibuat dalam dan dibuat lebar. Berapa kilo sudah? Belum ada beko ketika itu. Belum ada alat-alat berat ketika itu. Tetapi itu konsekuensi dari rapat musyawarah. Beliau putuskan kita menggali. Dilakukan penggalian besar-besaran. Nabi alaihi salatu wasallam ikut turun juga. Al-muhim selesai. Allah beri pertolongan. Yang saya maksud di sini adalah musyawarah. Pentingnya musyawarah. Ini termasuk di antara bentuk ketawaduan seseorang dan juga termasuk bentuk adanya ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Kita fikirkan bersama dakwah. Ya. Kita fikirkan bersama dakwah ilallah azza wa jalla. Ya. Mungkin ada pendapat yang lebih baik sesuai dengan dalil kitab wa sunnah. Ya. Sehingga dengan itu akan terwujud dakwah yang indah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, juga ada adab-adab yang lain yang harus dimiliki oleh seorang dai ilallah, ya, di antaranya sabar. Ini juga hal yang sangat penting, seorang memiliki kesabaran. Dan tadi sudah kita sebutkan, singgung sedikit kisah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sabar, ya, dakwah meskipun diusir, dilempari batu. Dan juga di antara akhlak dan adab yang penting, dan saya tutup dengan ini, ya, adalah seorang talibul ilmi, seorang duat ilallah, tidak melupakan untuk dia apa namanya, terus menuntut ilmu. Ini termasuk adab dan akhlak. Ya. Jangan ketika seorang sudah berdakwah kemudian merasa cukup, saya sudah mencapai puncak, ya, menjadi seorang syekh, menjadi seorang masyayikh, kita tidak ada yang berhenti belajar, tidak ada sampai wafatnya. Masyayikh kita tidak pernah ada yang berhenti untuk terus memutala'ah hadis, muraja'ah hadis, bertanya, bermusyawarah dengan para, dan ini yang kita saksikan, para ulama kita, masyayikh kita, ya, semuanya melakukan itu. Ya. Adab-adab akhlak yang kita sebutkan semuanya ada pada masyayikh kita. Ya. Termasuk masyayikh kita, kibar kita yang banyak orang membencinya dan bahkan mungkin menjelek-jelekkannya. Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, ya. Hizbiyun membenci beliau, ya. Mencela beliau, mencerca beliau, ya. Orang yang bertemu dengan beliau, bermuamalah dengan beliau, akan tampak bagaimana kasih sayang beliau, kelembutan beliau, semangat beliau, ya. Bagaimana beliau menuntut ilmu sampai saat ini, di saat suaranya sudah harus disambung dengan ini, dengan mikrofon. Sudah lemah beliau di atas pembaringan, tapi kitab-kitab beliau selalu ada di situ. Membaca, mendengar bacaan, ya. Nasihat terus beliau sampaikan, musyawarah, tasyawur, ya. Ya. Dan pujian-pujian para ulama berdatangan untuk beliau. Nah, baik ulama-ulama yang dulu ataupun yang sekarang. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Uzaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan para ulama yang lain. Nah, bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, beliau diantara yang menunjukkan pujian beliau adalah beliau meminta kepada Syekh Rabi untuk menyerahkan hasil tulisan beliau tentang Sayyid Qutb, ya, ya, membongkar bahaya-bahaya yang ada dalam buku-bukunya Sayyid Qutb, nah, kemudian juga kesesatan-kesesatan yang ada di dalamnya, ya, minta Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan tidak ada yang membenci beliau, mencela beliau, kecuali ahlul ahwa, sahibu hawa. Ya. Semua sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, ya, ada pada para ulama kita. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Uzaimin rahmatullah alaih, Syekh Shalih bin Fauzan, hafizullah, Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, ya, dan masyayikh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masyayikh ahlu sunnah wal jamaah adalah duat ilallah, ulama usunnah yang mereka memiliki sifat-sifat itu. Ya. Maka mari kita berusaha menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita berdakwah, ya, sehingga kita mendapatkan keberkahan di dalam dakwah yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam. Ada beberapa pertanyaan barangkali yang bisa kita baca. Pada dai atau ustad yang akhlak atau muamalahnya jelek, tidak mulia. Ya. Taib. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama. Maka lihatlah, ya, dari siapa kamu mengambil. Ya. Pilih orang-orang yang memang mustaqim. Ya. Ya. Kalau yang namanya maksum tidak ada, tidak, ya, ada yang maksum. Kita semuanya banyak dosa, namanya. Hanya saja, alhamdulillah, Allah tutup dosa-dosa kita. Nah, kita hanya bisa melihat lahiriahnya. Ya. Dulu para ulama ketika meriwayatkan hadis, nah, menolak hadis-hadis dari fasik, nah, orang yang melakukan kefasikan, meminum khamr, tidak diterima hadisnya. Ya. Melakukan dosa-dosa besar, fasik, tidak diterima hadisnya. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Dan kalau antum melihat ada orang yang mungkin dia dai dan dia melakukan sebuah akhlak yang tidak baik dan itu dia lakukan dengan tidak terang-terangan, antum nasihati. Kalau dia memang ma'ruf, masyhur di kalangan ahlus sunnah, antum nasihati. Ataupun antum mencari ilmu, ya, carilah dari orang-orang yang ma'rufin, yang ma'ruf, yang memiliki apa namanya kemuliaan ilmu dan amal. Bagaimana sikap kita terhadap ahlul bid'ah dan terhadap orang awam yang mengikuti ahlul bid'ah? Apakah salah kalau kita bersikap ramah terhadapnya? Tapi kalau orang sudah dikatakan sebagai ahlul bid'ah, menyeru kepada kebid'ahannya terlebih, membawa prinsip-prinsip yang rusak, yang membahayakan dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, kita menjauh darinya, berhati-hati darinya. Adapun terhadap orang-orang awam, tayib, kita nasihati, kita bimbing, kita sampaikan nasihat. Ya, semoga dia apa namanya menyadari, ya, dan apa namanya menerima. Apalagi dia masih termasuk kerabat kita. Ya, tayib, untuk kita memberikan nasihat kepadanya. Wallahu a'lam. Di antara doa yang tidak terhalang dari terkabulnya doa adalah doa orang tua. Apakah itu termasuk bagi orang tua yang suka bermaksiat? Ya. Faham ya soalnya? Nah, katanya doa yang tidak terhalang adalah doanya siapa? Orang tua. Tapi orang tua saya maksiatnya banyak, Tatnah. Ya. Ya. Apakah juga? Nah, jangan dibentur-benturkan antara satu hadis dengan hadis yang apa? Lain. Kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada orang tua, berbaik kepada mereka dalam urusan apa namanya, urusan dunia. Kalaupun mereka melakukan kesyirikan dan memerintahkan kesyirikan, ya. Taib. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan kamu melakukan kesyirikan, maka jangan taati keduanya. Dan pergaulilah mereka dalam urusan dunia dengan kebaikan. Orang tua kita fasik misalnya, banyak berbuat maksiat, kita berbakti kepadanya. Ya. Dan kita juga minta mereka mendoakan kita, karena kita yakin doanya orang tua apa? Terkabul. Masalah dia punya kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Jangan kemudian menghalangi kita untuk berbakti kepada mereka dan merasa percuma doanya orang tua. Tidak. Ya. Doanya orang tua terkabul insyaallah taala. Adapun masalah dikabulkan tidaknya karena dia melakukan perbuatan maksiat, nah, ya. Allah Subhanahu wa taala, zat yang luas rahmatnya. Jangan dibentur-benturkan antara hadis dengan hadis yang lain. Bagaimana cara menasihati orang tua yang bermaksiat? Ketika dinasihati malah orang tua memarahi. Sabar. Jangan balik marahi. Orang tua marah, saya juga bisa marah, Pak. Nah, ya. Ya, jangan, sabar. Nah, ya. Sabari terus. Nah, ya. Sabar. Nah. Tadi sampai orang tua memerintahkan apa? Memerintahkan bukan sekedar bermaksiat, melakukan kesyirikan, memerintahkan anaknya untuk melakukan kesyirikan. Sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Berbuat baiklah dalam urusan dunia. Terus dakwah. Ada sebuah kisah barangkali bermanfaat. Nah, ada seorang talib, ya, di Madinah. Nah, ya. Baik, dia mu'alaf, ibunya masih Nasoro di Amerika. Ya. Dan dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaik-baik kebaikan untuk orang tua adalah berusaha orang tuanya masuk Islam. Ya. Dia selalu telpon kepada orang tuanya yang masih kafirah ini. Sudah tua, sudah lebih 80 tahun sang ibu. Selalu ditelpon. Tanya bagaimana kabarnya, terus dengan penuh kelembutan diajak masuk Islam. Hari ini, besok, terus sering telepon sampai utangnya banyak. Waktu itu belum ada model sekarang ini, pakai sinyal pulsa macam-macam, masih harus pakai apa namanya, ya, wartel itu, ya. Sehingga hutangnya banyak hanya untuk menelpon orang tuanya. Tapi dia yakin semoga bermanfaat, ya. Orang tua punya jasa walaupun dia orang kafir. Sampai subhanallah Allah beri kemudahan dan barokah atas dakwah yang dia lakukan, masuk Islam sang ibu, kemudian meninggal. Adapun hutangnya, kemudian Allah mudahkan dia untuk memiliki pekerjaan dan menutup hutang-hutangnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehingga terkait dengan dakwah kepada orang tua, sabar. Nah, ya, kalau mereka marahi, dengarkan. Ya, sudah, jangan dibalas. Nah, besok dakwai lagi di saat yang mungkin baik, di saat yang mungkin tenang, di dalam kondisi yang mudah untuk kita sampaikan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang apa namanya halus. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah, mungkin satu lagi pertanyaan barangkali bisa kita. Banyak pertanyaan. Mohon nasihat sedikit kepada saya khususnya dan juga kepada jamaah umumnya. Kadang saya berpikir dosa saya lebih besar daripada amalan soleh saya, dan kadang menjadikan hal itu jadi merasa kurang semangat karena begitu besarnya dosa saya. Bagaimana untuk agar bisa semangat, tidak berputus asa dari rahmat Allah karena minimnya ilmu agama saya? Mohon sedikit nasihatnya. Tayyib, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Bagi orang-orang yang seperti ini kondisinya, dan sesungguhnya kita punya banyak dosa, perbesar harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan putus asa dari rahmat Allah juga termasuk kabirah, dosa besar. Kita perbesar harapan kita kepada Allah. Kita banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa Taala Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Setinggi apapun besarnya dosa, sebesar apapun dosa, setinggi apapun dosa, kalau seorang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan ampuni. Ya. Kita insyaallah masih ingat bagaimana seorang pembunuh 100 orang, ya. Orang Bani Israel pembunuh 100 nyawa. Ya. Ketika dia telah membunuh 99 orang, Allah beri dia semangat untuk bertanya, ingin bertobat. Tanya ke sana kemari, ketemu dengan orang yang ternyata tidak hikmah dalam dakwah, wahwa jahil, dia jahil. Tanya, "Saya telah membunuh 99 orang, apakah Allah akan mengampuni dosa saya?" Kata seorang yang ahli ibadah tapi jahil ini, "Mana mungkin dosamu diampuni, sudah terlalu besar dosamu." Ya. Marah orang ini. Maka dibunuhlah orang ini, orang yang memberikan fatwa yang salah ini. Faqatalahu, dibunuhlah. Faqamala bihi mi'ah, sehingga genaplah dia membunuh berapa? 100. Tambah besar dosanya. Ketika datang kepada seorang yang alim, dan ini adalah jawabannya, jawaban dari Nabi alaihissalam, bukan dari saya. Ya. Kisah yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam ini jawabannya. Ketika ditanya, apakah Allah akan menerima tobat saya dalam keadaan saya telah membunuh 100 jiwa? Apa kata seorang alim ini? Apa yang menghalangi Allah untuk memberikan ampunan kepadamu? Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah bagi Allah. Wajib Anda meyakini Allah Azza wa Jalla rahmatnya luas. Dan Allah Azza wa Jalla diantara namanya adalah At-Tawwab. Harus yakin itu. Allah namanya Tawwab. Allah namanya apa? Al-Ghafur. Al-Ghaffar. Ini nama-nama Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahman. Dan diantara bentuk rahmat Allah, ya, sifat-sifat Allah ini, nama-nama Allah ini memberikan konsekuensi bahwasanya Allah sangat mudah untuk memberikan ampunan kepada hambanya. Maha pengampun, sebesar apapun dosa. Sampai pun syirik, tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Allah mengampuni dosa syirik ketika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah Anda Allah memiliki nama-nama ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa Anda sebesar apapun dosa. Walaupun amalan kita sedikit, dan amalan kita memang sedikit. Ya. Kemudian setelah itu Nabi memberikan wasiat, ya, agar orang ini meninggalkan negerinya, mencari tempat yang baik. Ini pula nasihat. Nah, bertobat kepada Allah, diiringi dengan upaya untuk selalu bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang soleh, ya, mencari komunitas yang juga baik yang membantu kita untuk beramal soleh, termasuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti ini, ya, menghapuskan dosa insyaallah ta'ala dan menjadikan kebaikan bagi kita semuanya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada antum semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.